perlu uang ribuan. Yang aku mau uang merah cepean. Aku gak butuh kedudukan. Yang penting masih ada lahan untuk makan. Asal ada babe untuk dipanggang. Asal banyak ube untuk ku makan. Aku cukup senang. Aku cukup senang. Aku gak ngerti, ada banyak tambang. Yang aku tahu banyak hutan yang hilang. Aku gak peduli banyak nada sumbang. Kita orang ini dianggap terbelakang. Asal cukup senang. Aku cukup senang. Dan aku pun tenang. Oh yeah. Hey, ampun, ambe, Kibe kumbaro kumbo beko yumaro kumbo awe.